اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fillah rahimakumullah. Tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan seorang hamba melainkan ketika hamba itu betul-betul menyerahkan dirinya kepada Sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada yang lebih berharga dalam kehidupan seorang hamba melainkan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang boleh berbangga dengan apa yang dia miliki berupa harta dan benda. Seorang mungkin dapat memamerkan apa yang dia miliki daripada kekayaan, tapi sungguhnya kekayaan yang paling hakiki adalah apa yang ada dalam jiwa seorang mukmin. Di dalam satu hadis yang sahih sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa la ta'tihi ad-dunya illa ma kutiba lah wala ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Barang siapa yang dunia merupakan kerisauannya, barang siapa yang dunia merupakan kerisauannya, mengkanatid dunya hammahu, kerisauan atau sesuatu yang sangat dipentingkan olehnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan farraqallahu amrahu. Allah jadikan perkaranya itu tercerai-berai. Maknanya adalah bahwa dia memiliki kepribadian yang terpecah. Dalam artian dia selalu gundah, tidak pernah tenang. Makna daripada farraqallahu amrahu artinya kepribadiannya tidak tenang, perkaranya selalu tercerai-berai. Dan ia berada dalam keadaan yang tidak stabil. Waja'ala faqrahu baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kefakiran itu senantiasa ada di depan matanya. Ini kalau orang menginginkan dunia semata. Kefakiran ada terus di depan matanya. Dia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Padahal wala yatihi minad dunya illa ma kutibalah. tidak akan datang dunia itu dari dunia ini kepadanya melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Ya, tidak datang kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Ini nanti kita akan lihat dari hadis yang lain. Ya. Sebaliknya, ikhwah sekalian, bagaimana orang yang beriman? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afwan, melanjutkan hadis ini. Wa man kanatil akhiratu niyatah. Barang siapa yang akhirat itu merupakan niatnya, jala Allahu amrahu, Allah mengumpulkan perkaranya, urusannya. Artinya ia berada dalam keadaan orang yang berkumpul, ya. Makna daripada berkumpul di sini artinya orang itu berada dalam kondisi yang tenteram, stabil, kepribadiannya utuh. Itu yang bermakna daripada jama Allahu amrahu. Wa ja'ala ghinahum fi qalbihi. Dan Allah menjadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Ya. Allah menjadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya. Makanya satu ungkapan dikatakan, ya. Laisa al-ghina'u bikathratil aradi walakinnal ghina' ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dan benda, tetapi kekayaan itu adalah kekaya hati. Orang yang kaya hati itu yang paling kaya sebenarnya. Wa tatihi minad dunya wa tatihi dunya wa hiya raghimah. Dunia datang terpaksa kepadanya. Dunia yang datang kepadanya. Ibarat kata pepatah, siapa yang menanam padi, maka rumput ikut tumbuh. Tapi barang siapa yang menanam rumput, ya, mustahil bin mustahil, ya, padi ikut tumbuh, ya. Jadi siapa yang memburu akhirat, dunia akan mengikut. Tapi siapa yang memburu dunia semata, ya, tujuannya bukan untuk akhirat, maka jangan bermimpi akan mendapatkan akhirat itu. Akhwat sekalian, inna sil'atallahi ghaliyah. Ya. Barangnya Allah itu mahal. Ya. Inna sil'atallahi ghaliyah. Sungguh barangnya Allah itu mahal. Akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, ini salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita mendudukkan dunia sesuai dengan proporsi tempatnya yang sesungguhnya, sehingga kita tidak menuntut dan mencari dunia ini untuk zatnya, tapi kita mencari dunia adalah untuk kemaslahatan kita di akhirat. Makanya ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang selalu ada dalam benak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu ada di dalam benak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka mendapatkan, ya, sehingga ketika mereka ketika mereka mendapatkan sesuatu yang kesempatan untuk berbuat baik demi kemaslahatannya di akhirat, keselamatannya di akhirat, kebahagiaannya di akhirat, dalam artian kesempatan untuk berbuat pahala, ya, maka mereka merasakan dan meyakini bahwa itulah kebahagiaannya. Seorang sahabat Rasulullah ketika menjelang syahid, dia terkena senjata ketika berjihad di jalan Allah. Menjelang ia syahid, apa perkataannya? Fustu wa bi rabbil Ka'bah, katanya. Fustu wa bi rabbil Ka'bah. Ia kena senjata, kemudian dia katakan, sungguh aku telah menang demi Tuhannya Ka'bah, yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Fustu wa bi rabbil Ka'bah. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menangis ketika dalam perang Tabuk. dia menghadap pada Rasulullah minta ikut perang, tapi Rasulullah bilang tidak ada kendaraan untuk bawa kamu. Maka pulanglah ia berlinangan air mata, dan tidak ada juga harta benda yang dia bisa sumbangkan untuk perjuangan dalam perang Tabuk pada saat itu. Menangis dia, terseduh-seduh. Ya, dia bilang, saya tidak bisa pergi perang, saya juga tidak bisa menyumbangkan apa-apa untuk peperangan ini di jalan Allah. Apa yang dia lakukan, khuas kalian? Dia pergi berdoa pada malam itu kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, ya, sungguhnya tidak ada yang saya bisa, sungguhnya Rasulmu tidak memiliki apa yang dia bisa membawa aku dalam medan perang ini. Maka persaksikanlah ya Allah, aku sedekahkan kehormatanku untuk kaum muslimin. Kalau ada orang yang pernah berbuat salah kepadaku, aku maafkan dia. Ada orang yang pernah mencercaku, apa saja kesalahannya seorang muslim kepadaku, setiap muslim aku telah maafkan, dan aku jadikan maaf itu sedekah buatnya. Ya, begitu kira-kira makna daripada perkataan sahabat itu, yang kalau tidak salah namanya, ya, siapa? Ulbah ibn Zaid atau Alabah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok paginya mengatakan, siapa yang telah bersedekah tadi malam? Tidak ada yang. Siapa yang telah bersedekah tadi malam? Ditanya. Sungguh Allah telah menerima sedekahnya. Kemudian dikata, dia menjawablah sahabat itu, saya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang, sungguh Allah telah menerima sedekahmu tadi malam. Apa yang disedekahkan? Ya? Kehormatannya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, ini apa yang dicari orang-orang seperti ini sebenarnya? Kalau kita bertanya, apa sebenarnya yang dicari oleh Ulbah atau Alabah ibn Zaid? Apa yang dicari oleh seorang Abu Bakar Siddiq dalam kehidupannya? Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sedekahnya, infaknya, dia infakkan seluruh hartanya. Orang macam apa ini? Dunia menjadi terheran-heran dan terperangah melihat orang yang mengorbankan seluruh yang dimilikinya. Apa yang dia cari sebenarnya? Apa yang kau cari wahai Abu Bakar? Apa yang kau cari wahai Umar? Apa yang kau cari wahai Utsman? Ya? Ketika kaum muslimin berada dalam keadaan paceklik, datang Umar Utsman, ya? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Semua harta Utsman atau Abdurrahman ibn Auf, salah satu di antara keduanya, ya? Yang kemudian ketika dilarang barang perdagangan yang dia bawa dari luar negeri, pedagang-pedagang kota Madinah sudah berkumpul mau membeli barang dagangannya yang sangat dibutuhkan oleh orang pada saat itu. Ya, ada yang beli, saya sekian, seperti kalau orang melelang. Dia katakan, ada lagi yang mau lebih beli lebih mahal, dia bilang. Ternyata apa dia bilang? Saya infakkan semua ini buat kaum muslimin, dan Allah beli ini lebih mahal daripada kalian semua. Apa yang dicari Utsman bin Affan ini? Apa yang dicari oleh Abu Bakar As-Siddiq? Apa yang dicari oleh Umar? Ya? Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Karena mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha untuk berjuang berada di jalan Allah. Mereka memang mau mencari ridhanya Allah, maka pantas kalau Allah berikan ridhanya. Ya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw 'alal kufar ruhamaa'un bainahum asyiddaw 'alal kufari ruhamaa'un bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan Al-Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan Allah mereka juga ridha kepada Allah. Karena yang mereka tuntut adalah akhirat, ikhwah sekalian. Yang selalu terbayang dalam benak mereka adalah akhirat. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang pada Rasulullah, Rasulullah bilang, minta apa yang kau minta? Ya, kalau kita minta kepada Rasulullah, mungkin kalau kita minta didoakan Rasulullah, ya Rasulullah, ya, doakan saya ini supaya perdagangan saya cepat laris, ya. Seperti kebanyakan orang yang sekarang ini, sudah menuntut dunia, ya, kemudian pergi lagi minta kepada berhala, pergi minta di kuburan. Yang dia minta juga kadangkala untung-untung, ya, kalau itu masih mubah meminta sesuatu di dunia ini, ya, minta perdagangan laris. Kalau minta kepada Allah, maksud saya itu masih mubah, ya, artinya asalnya meminta itu, tapi dia minta kepada selain Allah, musyrik, ya. Dan lebih parah lagi kalau dia minta sesuatu yang haram, ya, meminta sesuatu yang haram kepada selain Allah, ya. Ini sekarang keadaan kita, na'udzubillah, umat kita. Tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita salah seorang di antara kita mungkin Rasulullah suruh minta di, ya, minta kita untuk apa yang dia doakan Rasulullah untuk kita, sebagian kita mungkin akan ya Rasulullah doakan supaya perdagangan saya cepat laris. Ya, ya Rasulullah doakan saya supaya ya cepat dapat jodoh mungkin. Ya. Atau dapat jodoh lagi. Ya, tapi apa sahabat Rasulullah minta? Ya Rasulullah, as'alu murafaqatika fil jannah. Ya Rasulullah, aku minta supaya bersama dengan engkau di surga. Subhanallah. Ya, dia minta bersama dengan Rasulullah di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu bantulah saya dengan memperbanyak sujud. Bantulah saya dengan memperbanyak sujud. Ya, kepada Allah tentunya. Ini ikhwah sekalian. Jadi adalah sangat tidak pantas ketika kita mau berusaha di dunia ini, mencari rezeki di dunia ini, kemudian kita menempuh jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Mencari jalan yang justru merupakan maksiat kepada Allah. Ada sebagian orang yang tidak malu kepada Allah. Padahal ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada di atas muka bumi ini satu makhluk yang melata di atasnya, yang berjalan di atas muka bumi, kecuali sudah ada rezekinya. Dalam satu kaset yang berjudul Hakadha 'allamatni al-hayah fi dhillil aqidah, ya, seorang dai di Saudi Arabia yang bernama Syekh Ali Al-Qarni menyebutkan satu kisah. Katanya ada seekor, ya, seekor apa, hayah, ular yang buta, yang kerjanya itu kalau mau makan dia cuma buka saja, keluar dari liangnya buka mulut. Ternyata selalu ada, setiap dia keluar ada burung yang memang tangkap, bawakan dia makanan yang Allah sudah tentukan, ya, dibawakan makanan itu. Setiap dia buta cuma kerjanya buka mulut, kasih masuk makanan, ya. Tentunya kita tidak boleh setiap pagi keluar juga bu dari rumah kita kemudian buka mulut, ya. Ya, paling ya, tentunya Allah sudah mengatur juga tata cara rezeki kita, ya. Jangan-jangan tai cecak nanti yang masuk ke mulut kita, ya. Harus berusaha. Ini dan ini usahanya Allah telah tentukan. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan ketentuan Allah. Ular ini keluar dia buka, ya. Dia buka mulutnya masuk. Tapi dia keluar dari liangnya, ya, buta. Subhanallah. Ada rezekinya sudah diatur oleh Allah. Ya. Khofidin rahimakumullah, sangat mengagumkan memang kekuasaan Allah ini. Dalam hadis yang lain Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut thair tamdi khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung-burung. Terbang pagi hari dengan perut yang kosong, pulang sore hari perutnya telah penuh terisi makanan. Ya. Seorang masyayikh pernah mengatakan bahwa dari hadis ini kita belajar tawakal yang sebenar-benarnya. Dan makna daripada tawakal ini, kenapa Rasulullah memberikan permisalan seperti burung? Burung itu dikatakan dia tamdi khimasan, dia berangkat memang pergi berterbangan mencari rezekinya. Artinya ada usaha. Ya? Ada usaha burung ini pergi. Jadi ikhwas kalian yang dimuliakan Allah, tidak perlu kita bersusah payah melakukan kemaksiatan kepada Allah untuk mendapatkan rezeki yang pasti akan datang kepada kita. Dalam Sahih Al-Jami', Syekh Nasruddin Al-Albani mensahihkan satu hadis yang maknanya kurang lebih begini: Inna ruhal qudsi nafakha au nafatha fi raw'i, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha wa tastaw'iba rizqaha fala yahmilanna ahadukum istibta'a rizqi fa'ajmilu fattakullaha afwan inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fattakullaha wa ajmilu fit talab. Sesungguhnya satu jiwa atau seseorang tidak akan mati sampai ia menyempurnakan ajalnya. Ya, tidak akan mati seorang kalau kecuali sudah tiba ajalnya. Wa tastaw'iba rizqaha, sampai dia sudah ambil semua rezekinya yang sudah ditentukan Allah. Jangan khawatir, kita tidak akan mati kecuali kita sudah terima semua, kita sudah ambil semua rezeki kita. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbaik-baiklah dalam menuntut rezeki itu. Artinya berlakukanlah yang indah-indah dalam melakukan rezeki, meminta rezeki itu. Artinya yang baik-baik. Ya. Wala yahmilanna ahadukum istibta'ur rizqi bi an yatlubaha bi ma'siyatillah. Janganlah seorang di antara kalian karena rezekinya itu, ya, artinya istibta'ur rizq, kurang atau terlambat, maksudnya terlambat di sini maknanya kita melihat agak seret, ya, keadaannya rezekinya yang dianggap kurang olehnya, membuat dia menuntut rezeki itu dari perbuatan maksiat kepada Allah. Jangan sampai kita menuntut rezeki dengan cara perbuatan maksiat kepada Allah. Karena jangan khawatir, ya, kita tidak akan mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta la inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha. Kita sudah ambil semua rezeki kita. Ya. Kalau kita memahami makna ini ikhwas kalian, maka satu daripada bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu akan kita lakukan, ibadah hati yang namanya at-tawakkul, yang akan membias dalam suluk, dalam amalan-amalan kita, dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hindari semua karena kita yakin inilah buah daripada keimanan kepada Allah, dan salah satu bentuk ibadah yang merupakan keimanan kepada Allah yaitu tawakkal atau tawakkul. Sebenarnya yang sebenarnya bentuknya itu tawakkal, itu bentuk fi'ilnya, ya, nah, bentuk fi'ilnya tawakkul itu, ya, bentuk masdarnya, ya. Nah, jadi tawakkul kepada Allah adalah berarti kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Ikhwas kalian yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya hidup seorang manusia ketika ia betul-betul bertawakal kepada Allah, bertawakul kepada Allah. Indah kehidupan ini ikhwas kalian yang dimuliakan Allah. Apa yang kita dapatkan kita syukuri, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kita syukuri, sedikit atau banyak, yang penting adalah berkah, ya. Karena banyak harta belum berarti cukup, dan sedikit harta bukan berarti tidak cukup. Apa yang merupakan landasan seorang dikatakan kaya? Ghani artinya berkecukupan. Apa artinya berkecukupan? Artinya cukup. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berkecukupan. Karena ia mensyukuri apa yang ada padanya. Termasuk adalah ia bersabar dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau Rasulullah mau dunia, gampang sekali. Dia seorang nabi, dia minta saja kepada Allah, itu bukit Uhud bisa jadi emas. Tapi apakah Rasulullah minta itu? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia minta Rasulullah? Keteguhan dalam din ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini, ya, di atas agamamu. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, apa yang dia minta? Jannibni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Tauhid, keimanan, itu yang paling diminta oleh para nabi dan rasul. Bayangkan ini, khawas kalian, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, kakeknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, ya, nabi dan rasul, yang dia minta, jannibni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan jauhkan daku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Ada orang mungkin berkata, kita tidak mungkin lagi syirik. Jangan, berhati-hati kita dari perbuatan itu. Kau sekalian, kesyirikan bisa melanda seseorang, ya, hanya dengan satu perkataan saja. Hati-hati. Kesyirikan bisa melanda seseorang, dan orang terjatuh ke dalam kesyirikan hanya dengan satu patah kata saja. Ya? Contohnya, minas syirkiyat fil alfab, dari kesyirikan-kesyirikan dalam ucapan-ucapan orang. Di Indonesia ini, ya, contohnya, seorang penggemar sepak bola atau wartawan, ya, taruhlah wartawan yang meliput pertandingan sepak bola, kemudian dia mengatakan PSM umpamanya kalah, dia katakan Dewi Fortuna tidak berpihak kepada PSM. Syirik. Siapa itu Dewi Fortuna? Ya, Dewi Fortuna, ya, berhalanya orang-orang apa, Yunani atau Romawi, ya, orang-orang Yunani, ya, Yunani, ya, berhalanya orang Yunani. PSM kalah karena tidak diberkati oleh Dewi Fortuna. Subhanallah. Syirik. Orang yang mengatakan itu, maka perkataannya itu adalah syirik. Dan kalau ia tahu makna perkataannya, kemudian ia tetap melafazkannya, maka ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Innal 'abda la yatakallamu bi kalimah la yulqi laha balan fayudkhiluhu 70 kharifan finnar. Seorang hamba berkata-kata dengan satu ucapan yang ia tidak menganggap ada apa-apanya, la yulqi laha balan, tapi perkataan itu akan menjerumuskan ia ke dalam neraka, ya, yang jaraknya 70 tahun. Ya, 70 tahun jaraknya dia tertancap di neraka, terjatuh ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka yang jaraknya 70 tahun. Hanya dengan satu kalimat saja. Maksud saya satu perkataan. Ikhwah sekalian. Maka ini salah satu faidah daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan kepada kita doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ikhwah sekalian, ini yang pertama diminta, ini yang apa ini? Apa maknanya ikhwah sekalian? Semua mengharapkan keselamatan di akhir. Ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya, kau ini, kami mau berdoa kepada Allah tapi tidak bisa seperti, ya, dandanatuka wala dandanata Mu'ad, ya, seperti keindahan cara untaian kata-katamu itu dan kata-katanya Mu'ad, ya. Saya cuma minta, ya Allah, supaya saya dijauhkan dari neraka dan dimasukkan surga. Dia bilang, Rasulullah, haula hada nudandin, ya, sekitar itu-itu juga sebenarnya yang kami minta, ya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Jadi apa yang diminta? Apa yang diminta Rasulullah dengan semua keindahan untaian kalimat-kalimatnya itu dalam berdoa kepada Allah, masuk neraka, masuk surga, dijauhkan dari neraka, akhirat, ikhwah sekalian. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dikatakan oleh Mu'adz, ya, Mu'adz bertanya, Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang memasukkan aku ke dalam surga al-jannah dan menjauhkan aku dari an-nar, neraka. Maka Rasulullah berkata, sa'alta an azim ya Mu'adz, kau bertanya sesuatu yang besar wahai Mu'adz. Ini sederhana, kita selalu berrabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi itu maknanya khas kalian luar biasa sekali. Karena bukan mudah keselamatan di akhirat. Ya? Bukan mudah itu keselamatan di akhirat. Yang berarti menuntut daripada kita bahwa kita menganggap itu sesuatu yang penting, keselamatan kita di akhirat harus kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Kalau kita tidak anggap itu dalam artian bahwa kita menganggap di sini kita menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, maka kalau kita sadari itu, ikhwas kalian, akan ringan kita beribadah kepada Allah, bahkan nikmat kita beribadah kepada Allah, ya, ringan dan nikmat kita beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ya, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah, tentunya kita semua ini adalah hamba-hamba Allah yang banyak kesalahan, hamba-hamba Allah yang banyak dosa, kekhilafan. Tetapi satu harapan kita bahwa Allah meridai kita. Dan satu harapan kita, ikhwas kalian, bahwasanya Allah menyatukan kita dengan Rasulnya nanti di akhirat kelak dalam surganya. Ikhwas kalian yang muliakan Allah, alangkah indahnya itu surga Allah, ya. Orang yang paling terakhir saja masuk surga menyangka dirinya orang yang paling besar mendapatkan nikmat dan karunia Allah. Coba, dalam satu riwayat disebutkan bahwa nanti orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan terakhir juga masuk surga, dia disuruh masuk, ya, ke dalam surga setelah beberapa mukaddimah, ya. Setelah masuk, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, berangan-anganlah dan kau dapatkan 10 kali lipat daripada yang kau angan-angan itu. Maka ia masuklah ke dalam istana, ia dapatkan bidadari di dalamnya, lantas ia berkata, tidak ada yang mendapatkan nikmat lebih besar daripada yang saya dapatkan. Padahal dia orang di surga yang paling di bawah, eh? Paling di bawah media derajatnya di surga. Tapi dia bilang, tidak ada orang yang dapatkan nikmat lebih dari saya. Subhanallah. Kita tidak rindu dengan ini. Ya? Kita tidak rindu dengan ini, ikhwas kalian. Tentunya kalau kita beriman sebenar-benarnya kepada ini, bangun subuh menjadi ringan, ya. Salat berjamaah menjadi ringan, ikhwas kalian. Meninggalkan maksiat, ya, adalah kenikmatan. Menjalankan maksiat adalah ketersiksaan bagi kita. Sebaliknya, melakukan ketaatan adalah kenikmatan bagi kita, kelezatan bagi kita. Berzikir bagi kita adalah merupakan, ya, bagaikan makanan yang terlezat. Kalau kita tidak berzikir kepada Allah, kita seperti tidak sarapan. Ibnu Taimiyah katanya begitu. Kalau dia tidak zikir pagi dan petang, dia seperti orang yang tidak sarapan. Ya. Ada yang kurang. Seperti pesisir kalau kita tidak sarapan pagi, ya. Tidak sarapan pagi, coba, ya. Kalau tidak sarapan pagi bagaimana kira-kira? Ya, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katanya, kalau tidak terlalai sedikit satu ketika zikirnya, dia seperti orang ya tidak sarapan. Seperti kalau kita tidak sarapan, ya. Ya. Ya, khawas kalian, karena apa nikmat itu? Dia sudah rasakan kenikmatannya itu beribadah kepada Allah. Ya. Karena yang terbaik dalam benak kita, subhanallah, nikmat-nikmat yang Allah janjikan kepada, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ikhwas kalian, ketika kita mau berbuat macam-macam kepada Allah, ya, melanggar peraturannya di dunia ini, sangat pantas kalau kita dapatkan, ya, kemurkaan Allah. Siapa yang kasih kita kehidupan, ikhwas kalian? Ini selalu kita ingat-ingat ini, ya. Mestinya selalu kita ingat-ingat. Kita bernafas saja ini, ya, oksigen kita hirup. Coba seandainya Allah tahan saja oksigen yang ada ini, enggak usah lama-lama, ya. 5 menit saja. Ya. 5 menit saja Allah tahan, karena siapa yang ciptakan oksigen? O2. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Allah tahan, ya. Khusus untuk, dan itu tidak ada kesulitan kalau Allah menghendaki. Khusus untuk wilayah Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, karena sudah terlalu, ya, kurang ajar sama Allah, menolak syariat Allah, ya, lebih percaya sama hukum buatan manusia, maka saya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan saya tahan oksigen di Indonesia, ya, terutama Indonesia bagian barat, ya, karena di situ diputuskan keputusan-keputusan yang sangat, ya, bertentangan dengan peraturan saya, ya. Saya tahan oksigen di situ selama 5 menit saja. Iya, apa jadinya? Ya. Indonesia bagian timur karena ikut-ikutan juga 3 menit. Iya, coba. Bagaimana kalau Allah takdirkan seperti itu, ikhwah sekalian? Ya. Iya. Allah Maha Sanggup, Maha Kuasa Allah. Jangankan seperti itu, ikhwah sekalian. Itu kaumnya Nabi Lut, ya. Kaumnya Nabi Lut itu di negerinya porak-poranda hanya karena sedikit saja itu kibasan sayapnya Jibril alaihissalam, ya. Ujung-ujung sayapnya saja Jibril kena hancur. Allah kirimkan Jibril saja, ujung-ujung sayapnya saja. Nah, Jibril satu, ujung sayapnya satu saja, sayapnya Jibril, ya. Nah, Jibril mempunyai 600 sayap. Satu sayapnya Jibril, ya, kalau dia bentangkan menutupi antara timur dan barat. Ya, itu satu sayapnya Jibril. Ya, nah, Jibril mempunyai 600 sayap. Nah, Jibril ini makhluknya Allah. Ya, kalau Allah menghendaki, subhanallah, ya. Jadi, ikhwah sekalian, manusia ini jangan macam-macam lah dengan Allah, ya. Jangan berbuat kurang ajar dengan Allah, ya. Dalam artian jangan berani-berani berbuat maksiat karena kau tidak ada apa-apanya. Di atas buminya Allah yang luas seperti ini, kau cuma bagaikan sebutir saja debu, ya. Dan bumi yang tempat kau tinggal ini, ya, apa artinya dibandingkan dengan semua alam raya ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bayangkan kita berada pada galaksi Bima Sakti. Ya, ini juga istilah Bima Sakti saya enggak. Ya. Artinya masih anu, apa iskal ini. Ya, jangan sampai ada unsur-unsur kesyirikannya, tapi orang sudah menamakan seperti itu. Ya. Sedikit sekali berjuta-juta galaksi yang ada di dunia ini. Ya. Jadi ikhwah sekalian, marilah kita sadar ini. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kehidupan untuk kita syukuri. Kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikmati dalam ketaatan kepada Allah, ya. Ikhwah sekalian, kalau bumi ini sudah bosan sama kita, ya. Karena dalam satu faidah dari kitabut tauhid yang dituliskan oleh Muhammad bin Wahab dalam hadis orang yang dilarang untuk menyembelih di tempat orang yang menyembelih untuk selain Allah, ya. Di situ salah satu faidah dalam kitabut tauhid, Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan annal amal lahu atharuhu fil makan. Perbuatan itu memberi pengaruh kepada satu tempat. Kalau satu tempat itu kita sering berbuat taat, maka tempat itu akan menjadi baik. Tapi kalau tempat itu sering orang berbuat maksiat di dalam, maka tempat itu akan menjadi buruk juga. Seperti tempat orang yang menyembeli karena selain Allah. Kita dilarang untuk menyembeli di situ walaupun kita menyembeli karena Allah. Artinya tempat itu sudah menjadi buruk. Tempat ini buminya Allah, ya. Jangan sampai kita jadikan dia sebagai tempat untuk bermaksiat kepada Allah. Karena kalau dia sudah bosan dengan kita dan Allah takdirkan, terjadilah yang namanya kiamat nanti. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita hidup dan terjadi yang namanya kiamat itu. Jangan sampai kita hidup dan terjadi yang namanya kiamat. Ya. Mudah-mudahan kita tidak melihat itu yang namanya kiamat. Khusus kalian yang dimuliakan Allah, semua karunia Allah ini adalah milik Allah. Yang sekali waktu, sewaktu-waktu Allah sanggup untuk mengambilnya, ya. Kecantikan kita, ketampanan kita, ya. tangan kita, kaki kita, telinga kita, semua tubuh kita, bahkan kehidupan kita ini semua, bahkan diri kita dalam milik Allah Azza wa Jalla, yang sekali waktu Allah bisa ambil. Maka hawa sekalian, dalam satu hadis yang walaupun maknanya sanadnya adalah dhaif, diriwayatkan oleh Mu'asakir dalam tarikh Dimashq, tapi maknanya adalah sahih, ya. Jubilatin nufus ila man ahsana ilaiha. Jubilatin nufus ila man ahsana ilaiha. Jiwa itu telah telah difitrahkan kepada yang berbuat baik kepadanya, ya. Nah, siapa yang berbuat baik lebih daripada Allah kepada kita? Bahkan semua kebaikan yang ada pada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah sekalian, sekali lagi saya katakan, mari kita bersyukur pada Allah. Saya sengaja membawakan materi ini pertama untuk diri saya, ya. Dan saya berbicara ini pada hakikatnya adalah pembicaraan saya kepada diri saya sendiri yang bernama Muhammad Ikhwan ini. Tapi ya, terlanjur apa boleh buat antum dengar, ya. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama dapat mengambil manfaat dan dapat bersama-sama memperbaiki diri kita, karena tidak ada yang dapat memberikan kita taufik melainkan Allah Azza wa Jal, dan tidak ada yang dapat memberikan kita hidayah melainkan Dia, dan tidak ada yang dapat memberikan kita keyakinan, keteguhan melainkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kebersamaan kita adalah kebersamaan dalam ketaatan pada Allah, ya. Dan ketika kita berpisah pun karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah memberkati tempat kita ini terus, diri-diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi pionir-pionir dalam kebaikan. Artinya orang selalu yang menjadi pelopor-pelopor dalam kebaikan. Memang sulit menjadi pelopor, oleh sebab itu pahalanya juga berlipat ganda. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menjadi pelopor, ya, berbuat kebaikan dalam Islam ini, maka ia akan dapatkan pahalanya, dan orang yang melakukan kebaikan itu karena kepeloporannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.